Hal yajuz hal. Hal. Ma hukumu? Ma hukumu talfiq? Anak. Haram. هذا ما رجحه جمهور أهل العلم. وأما الشيخ الألباني وقبل هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع فتاوى أجاز ذلك. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد 22 وانشرون جلد ثاني وانشرون pada halaman pada jilid 22 halaman 259 safah 259 yajuz ay yaqra ba'd al-Qur'an bi harf Abi Amr bi harf Abi Amr وبعده لا وبعضه بحرف نافع وسواء كان ذلك في رقعة في رقعة أو رقعتين وسواء كان خارج الصلاة سواء كان خارج الصلاة أو داخل أو داخلها نعم أو داخلها خارج الصلاة أو داخلها نعم jadi شيخ الإسلام ابن تيمية membolehkan untuk membaca dalam satu rakaah misalnya dengan beberapa qiraah. Qiraah Abi Amr, qiraah Wars. Naam. Qiraah Qulun. Yuhmal kalam Syekh Islam Taimiyah ini kalau sudah bisa, kalau sudah mengambil bacaan. Kalau sudah mengambil bacaan dari syekhnya atau dari para masyayikhnya. Bolehkan demikian. Kalau tahu ilmunya. Jadi kalau hanya sekedar mendengar kemudian memakai solatnya Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim maliki yaumiddin, nah, hanya sekedar mendengar, maka hal ini tidak dibolehkan. Karena Al-Quran itu harus dengan nam as-sanad diambil belajar. Sama-sama mutawatirah. Syekh Albani kena sama-sama mutawatirah. Kenapa enggak boleh? Iya enggak? Sama-sama qiraah mutawatirah. Kalau Abi Amr qiraah mutawatirah. Kalau Nafi qiraah mutawatirah. Bahkan yang disukai oleh Imam Ahmad waktu itu adalah qiraah Nafi. Sebelum datangnya qiraah Hafs An-Nasim yang menyebar sekarang ini. Yang keempat at-tatrib mengikuti nada suaranya sampai meninggalkan hukum kaidah tajwidiyah adalah haram. Nada suara sebagian orang yang mengikuti nada syair alhamdulillahi rabbil alamin ada syair-syair ar-rahmanirrahim adalah syair. Yang ini kalau sampai melanggar kaidah tajwidiyah enggak tidak boleh. Sekedar mengikuti lagu-lagu. Pasal Al-Qur'an tidak mengapa. Nurun nabi 'alal 'awalimi. Sah. Badal 'awalimi. Asfara, fa'nya enggak boleh. Karena bukan Al-Qur'an, tausyikh dan syair. Dan kemudian kita ikuti alhamdulillahi rabbil alamin. Ikuti asfara. Enggak boleh. Harus sesuai. Ya, boleh mengikuti irama lagu kemudian dengan meninggalkan kaidah tajwidiyah. Ini yang terjadi khususnya kalau mengikuti gurunya ketika mengajarkan naghamat misalnya. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila. Kita ikuti misalnya. Ya alhamdulillah. Kita ikuti nadanya. Nah, cara bikin lagu begitu. Kalau sampai melanggar kaidah tajwidiyah, la yajuz. At-tarjih, yaitu menggelembungkan atau menaik turunkan suara khususnya dalam huruf mad, bacaan panjang. Ini juga kalau sampai meninggalkan tajwid, kaidah tajwidiyah haram. Nah, kita sebutkan kemarin contohnya bismillahirrahmanirrahim, melebihi jatah dari mad ad li sukun di antara dua harakat sampai berapa? 6 harakat. Ini lebih panjang dari 6 harakat. Maka tidak boleh demikian. Sedang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boleh menggelembungkan, naik turunkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh selama tidak melanggar kaidah tajwidiyah. At-tarkis menambah harakat atau mad dan sebagainya yang membuat bacaan itu keliru, maka haram hukumnya. Nah, biasa nanti kami temukan di Yaman ya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Lagunya begitu. Bagus enggak? Terkis. Ini nambah. Orang bisa ya sedih, orang sedih dengar. Kalau yang membaca bisa sedih. Kemudian at-tahzin, seorang qari meninggalkan tabiat suaranya lalu membaca dengan nada yang sedih. Boleh dihukumnya. Nah, bahkan dibolehkan kita berusaha untuk menangis ketika membaca Al-Qur'an Al-Karim. Nah, meneteskan air mata apalagi lewat ayat-ayat azab atau ayat-ayat tentang rahmah surga Allah Subhanahu wa taala. Dari sana bagian qiraah biasanya di lagu Hijaz. Di sana ada Hijaz asli, Hijaz. Naam, Misri ada Hijaz, Turki. Naam. Ayatan Sika. Naam. Biasanya lagu-lagu yang sedih pada an-naghamat, sahabat an-naghamat. Selama tidak apa melanggar kaidah tajwidiyah juga dibolehkan. Bahkan ini sekali lagi nada sedih ini dianjurkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedih. Nah, kadang-kadang dibutuhkan segar. Nah, segar. Jika melihat perang nanti misalnya. Perang dibutuhkan nada yang keras. Seorang qari bisa mengambil ini dengan mengetahui makna. Nah, dengan mengetahui makna. Kadang-kadang ayat seharusnya gembira dibikin sedih. Atau sebaliknya. Nah. Atau sebaliknya, ketika ada ayat yang sedih dibaca senang. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, nah. Ini karena membalik, tidak tahu makna. Jadi membalik, ya, sepantasnya harus tahu makna. Jadi, supaya orang tahu ini ayat yang sedih, butuhkan rahmat. Nah, ya, ada sebagian qari dikala ada ayat yang sedih enggak menangis, tapi ayat gembira malah nangis. Ayatnya lucu malah. Malah lucu. Itu saya akan tahu makna. Bagi seorang thalibul ilm mengetahui makna. Nah. Tentang al-jannah, misalnya kita mengharapkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ayat di sana kalau kalian ke Yaman nanti biasanya itu para masyayikh membaca Al-Qur'an meneteskan air mata. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Biasanya nanti anak-anak banyak nangis, teman-teman. Nah, sampai terjatuh. Nah, karena meneteskan air mata. At-Tar'id. Seorang membaca Al-Quran, yang membaca Al-Quran seperti seorang yang merasa kedinginan. Enggak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau emang dingin, enggak apa-apa. Nah, dingin, bacanya begitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dinginan. Ar-Rahman. Habis mandi pagi misalnya. Apalagi di Yaman, kalau emang mandi pagi, udah. Enggak punya kompor sendiri. Musim dingin. Junub misalnya. Nah, anak-anak muda, mereka belum nikah, enggak punya kompor, ya enggak? Mandi, setelah itu kedinginan. Biasa begitu. Ya, biasa begitu. Lagi malu untuk pinjam kompor untuk menghangatkan air. Kalau demikian, tidak mengapa. Nah, ad-dalil ma'ruf, ash-dalil. Hah? Ash-dalil. Ma'ruf, dunlakan namiraran. Ini abham ma'am. Nah, ini dalil bisa digunakan untuk banyak dalil. Yang tahu dalil bisa digunakan untuk beberapa ahkam fikhiyah. At-tahrif, berkumpulnya orang di depan qari lalu memutus bacaan satu dengan lainnya, seperti si A membaca alhamdu, lalu si B membaca lillahi, C membaca rabbil alamin, seterusnya sebagaimana yang dilakukan orang-orang Syiah. Nah, alhamdulillahi rabbi. Ini alhamdulillahi rabbi alalamin arrahman arrahim maliki. Nah, dan lebih dah. Tidak boleh demikian. Ma fa'alahu ashabah. Imalah kubra membaca antara kasrah dengan ya dan lebih dekat dengan ya, seperti majaraha dibaca majariha. Wa akthar ma yujad fi ay qira'ah. Man yadhkur? Qira'ah ma? Ini ya Saif, karena Saif nasi. Qira'ah Hamzah, qira'ah Kisai. Ya, biasanya ini qira'ah Hamzah, Kisai. Sebagian nanti qira'ah Syu'bah aidan. Lakin tidak sebagaimana banyaknya di qira'ah Kisai, di qira'ah Hamzah. Banyak sekali imalah kubra. Wadduhi wal-layli idha saji, ma wadda'ka rabbuka wa ma qali, walal akhiratu khairun laka minaluli. Qira'ah Hamzah, qira'ah Kisai. Walal akhiratu khairun laka minaluli, ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي اقرأ بسعي اقرأ حمزة ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي بيعنا مالا اقرأ كسائي وقرأ حمزة ini malah sughra sekarang membaca antara fathah dengan alif lebih dekat dengan alif akthar ma yujad fi qira'ah warsh wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walala akhiratu khairul laka minalu ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى سهل سهل مدهنة نقرأ ورش dan imalah kubra qira'ah Hasan Asim cuma satu bismillahimajriha sedangkan imalah sughra tidak ada qira'ah Hasan Asim tidak ada qira'ah Hasan Asim At-tasil membaca huruf antara alif dan hamzah seperti a'jami a'jami contoh lain Allah qira'ah Hasan Asim al-zakarain al-an empat kalimat ini Allah di dua tempat al-zakarain dua tempat al-an berapa? Dua tempat enam sehingga ada tujuh berapa? Enam tujuh tempat qira'ah Hasan Asim wa akthar ma yujad enam qira'ah Warsh wa qira'ah Hamzah enam dan juga qira'ah qalun aidan kita sudah berikan contoh di sana innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun jami'an innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim pokoknya yang humu hum dibaca humu kalau setelahnya hamzah berarti matama ini irham majaz mufasil kalau setelahnya hamzah berarti majaz al mufasil in yang benar anzartahum demikian anzartahum ini idkhal ma tasil kalau wars boleh anzartahum boleh dua kalau qalun idkhal ma tasir. Kita ulang qiraah qalun. Di qiraah qalun ini macam-macam. Ada yang dibaca dengan alaihim. Ada yang alaihimu. Kemudian alaihimu karena setelahnya hamzah itu boleh dibaca harakat majaz mufasil boleh dibaca dua harakat. Boleh dibaca 4-5 harakat. Wa fi riwayah boleh dibaca 3 harakat. Berapa bacaan itu? Nah, ini baru qiraah qalun. Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jami'an. Boleh kita baca demikian. Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini baru kita qalun. Coba sama-sama. Atau kita baca humu tapi dua harakat walaupun setelahnya hamzah majaz mufasil dua harakat innalladzina kafaru sawaa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Demikian. Baca humu tapi nanti ketemu hamzah tetap dua harakat. Ini baru qiraah qalun. Nah, belum pindah qiraah yang lain. Nah, makanya kalau dikumpulkan di ayat ini berapa qiraah kira-kira? Nah, banyak qiraah. Nah, banyak qiraah. Qiraah waras nanti juga terjadi perselisihan. Nah, pada aang dartahum boleh dengan tasil, boleh dengan ibdal. Dan nanti masuk juga qiraah Ibnu Katsir. Nah, dari Tariq Al-Bazzi sendiri, dari Tariq Kumbul sendiri. Nah, maka berat. Nah, qiraah itu berat. Apalagi belum hafal Quran. Nah, kalau belum hafal Quran, belajar qiraah, selesai qiraah hilang semua. Nah, belum hafal Quran, selesai qiraah, belajar, sudah hilang semua. Nah, ini butuhkan fondasi utama yaitu qiraah hafs wa asim. Nah, qiraah hafs wa asim. 13 al-ishmam ibarat membaca dhammah akan tapi tanpa mengeluarkan suara. Jadi ibarat membaca dhammah ishmam. Isyam diganti mim. Yang diperuntukkan untuk keluarnya suara dan tidak boleh cara ini diambil dari orang buta kecuali yang buta tersebut telah mengambil ilmu sebelumnya. Nah, contohnya la ta'manna. Nah, Dan ini pun jumhur berpendapat tidak memakai al-ijma. Jumhur al-qurra. La ta'manna. Demikian. La ta'manna. La ta'manna. La ta'manna. Nah, butuh tatbik ini. Tatbik. Mafhum al-kalam. Mafhum ya Abdurrahman. Mafhum apa sulit? Mana Awi? Mafhum ya Fuad, lupa. Fauzan. Mafhum sedikit. Sedikit demi sedikit, insyaallah banyak nanti. Nah. Sedikit hilang, disimpan dulu. Sedikit sedikit simpan, jangan dihilangkan. Nah, kalau dihilangkan nanti denda nanti. Nah, khair. Mafhum ya Abdussalam. Sahih. Ilah benar, subhanallah.